Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan kepada kita untuk berkomunikasi, mempelajari ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini kita berada di masa wabah yang menyebar, pandemi Corona atau COVID-19. Dan kita meminta kepada Allah Al-Afiyah, meminta kepada Allah keselamatan, kesehatan dari berbagai macam penyakit dan wabah untuk diri kita dan kaum muslimin secara umum. Dan jika ada di antara kaum muslimin yang sampai meninggal karena penyakit ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka meninggal dalam keadaan syahid, mengampuni dosa-dosanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sudah berada di surah Abasah. Surah Abasah, dan kita sudah menyelesaikan tafsir ayat tersebut dari ayat pertama sampai ke 16. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan dari ayat yang ke 17 dari surah Abasah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita lihat di file PDF halaman 63. Di bagian tengahan dan bawah disebutkan kutipan ayat Allah dari ayat yang ke-17 sampai 32. Nah, baik, mungkin ada di antara antum yang mau membaca ayat yang ke-17 sampai 32. Tafadhalu, dipersilakan. Bagi yang ingin membaca, kita menyimak. Nah. Sebelum, kalau ada yang mau baca, antum sampaikan nama dari dan dari mana? Dari apa, Malaysia, negeri mana? Kalau ada yang mau membaca. Tafadhal. Ana Ustaz Aiman. Naam, dari Malaysia. Aiman. Dari Kuala Lumpur. Naam. Naam, fadal. 17 sampai 32, Ustaz. Dari 17 sampai 32. Naam. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfara من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم من نطفة ممكن perlu qalqalah ya من نطفة خلقه فقدره نعم من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Kita membaca dari ayat 17 sampai 32, tapi nanti kita lihat sampai di mana pelajaran kita ini. Mungkin bisa jadi sebelum ayat 32 atau sampai ayat 32. Nanti kita lihat. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qutilal insan, qutila ta'ti fil Qur'an katsirah. Kata qutila itu banyak muncul di dalam Al-Qur'an. Sering disebut di dalam Al-Qur'an. Faminal ulama man yaqul inna ma'naha lu'ina. Di antara ulama, ada yang menyatakan bahwa makna kutila itu artinya lu'ina. Lu'ina artinya telah dilaknat. Nah. Walladhi yadhar anna ma'naha uhlika. Yang nampak, yang zahir, yang nampak dari pemahaman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang rajih, anna ma'naha uhlika. Bahwa makna yang benar adalah uhlika, dibinasakan. Nah, dibinasakan atau celaka. Nah, li'anna al-qatla yakunu bihil halak, wa huwa uslubun tasta'miluhu al-arab fi taqbihi ma kana alaihi sahibuhu. Karena al-qatl itu bermakna kebinasaan. Wa huwa uslubun, ungkapan semacam ini tasta'miluhul Arab, dipakai oleh orang Arab, dinyatakan oleh orang Arab, fi taqbihi ma kana 'alayhi sahibuh, untuk menunjukkan buruknya perbuatan dari orang tersebut. Jadi kalau ingin mengungkapkan buruk sekali sikapnya atau perbuatannya, orang Arab menggunakan kutilah. Nah, celaan. Celaan yang sangat. Fayaquluna masalan, orang-orang Arab itu kadang mengucapkan seperti kutila fulan ma aswa'a khuluqahu. Kutila fulan, binasa fulan, celaka fulan, ma aswa'a khuluqahu. Demikian buruknya akhlaknya. Nah, ketika melihat orang yang akhlaknya begitu buruk, begitu jelek, pakai kata kutila fulan, ma aswa'a khuluqahu, binasa fulan, celaka fulan, begitu buruknya akhlaknya. Qutila fulan ma akhbathahu, celaka fulan, begitu buruknya, begitu jeleknya. Wa ma asbaha dzalik, dan ungkapan-ungkapan yang semisal dengan ini. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qutilal insan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama menyatakan, kalau dikatakan qutilal insan, celaka manusia, binasa manusia, ungkapan untuk menunjukkan perbuatan buruk dari manusia itu. Nah, qala ba'dul ulama, para ulama, sebagian ulama berkata, al muradu bil insan huna al kafir khassah. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang kafir saja. Khusus orang kafir. Walaysa kullu insan, bukan seluruh manusia. Ucapan kutilan insan, celaka manusia, ini maksudnya orang kafir saja. Menurut sebagian ulama, bukan seluruh manusia. Liqaulihi fima ba'du, berdasarkan firman Allah setelahnya, ma aktsarah, begitu besar kekafirannya, begitu kufurnya, kok bisa begitu kafir. Nah, ini pendapat sebagian ulama. ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس. Bisa juga yang dimaksud dengan manusia di sini adalah jenis manusia. Maksudnya manusia seluruhnya, siapapun dia. لأن أكثر بني آدم كفار. Karena kebanyakan anak Adam, keturunan Adam, itu orang-orang kafir. Jadi mayoritas, majority, kebanyakan manusia itu adalah orang-orang kafir. Yang beriman sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali. Nanti yang akan masuk surga itu sangat sedikit. Yang masuk neraka sangat banyak. Kama thabata fil hadithis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, anna Allah yaqul, bahwa Allah berfirman, yaumal qiyamah, ya, di situ ditulis yaqumul qiyamah, wallahu a'lam, mungkin ada kesalahan cetak di PDF ini. Mungkin yang dimaksud adalah yaumal qiyamah. Allah berfirman pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, فيقول لبيك وسعديك. Lebih wasa'adain, ini ungkapan adab yang baik dalam memenuhi panggilan, menjawab seruan. Labbaika wasa'adain, aku datang memenuhi panggilanmu dan berusaha untuk menjalankan perintahmu. Nah. Fayaqulu lahullahu azza wa jal, maka Allah berfirman kepada Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'tan ila an-nar. Keluarkan dari keturunanmu utusan yang dikirim ke neraka. Orang-orang yang dikirim ke neraka dari keturunanmu. Sayaqulu ya rabbi wa ma ba'tsun nar. Adam bertanya, wahai Rabbku, apakah yang dimaksud dengan utusan menuju neraka? Orang-orang yang diutus agar masuk ke dalam neraka. Siapa mereka itu dari keturunanku? Atau berapa jumlahnya? Nah. Qala min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in. Allah berfirman, pada setiap 1000 orang, kirim 999 ke neraka. Dari setiap 1000 orang keturunan Adam, satu masuk surga, sisanya masuk neraka. Nah, di catatan kaki tulis, akhrajahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kitabur Raqab bab inna zalzalat as-sa'ati syai'un 'adzim. Fa yakunu al-murad bil insan huna al-jins. Kalau berdasarkan hadis ini, yang dimaksud dengan manusia yang celaka itu adalah jenis manusia. Jenis manusia secara umum. Wa yakhruju al-mu'min min dhalika bima dallat 'alayhi an-nusus al-ukhra. Tapi keluar dari celaan ini, tidak masuk terkena celaan, bukan termasuk yang kutila, itu adalah orang yang beriman dengan keimanan yang baik, yang sempurna. Sebagaimana dijelaskan oleh nas-nas dalil yang lainnya. Ma akfar. Nah, ma akfar. Begitu besar kekafirannya. Kenapa dia bisa begitu kafir? Qala ba'dul ulama, innama huna istifhamiyah. Sebagian ulama berkata, bahwa ma di sini adalah bentuknya pertanyaan istifhamiyah. Ay ayu syai'in akfar. Apakah yang membuat dia kafir? Malladhi hamalahu 'ala al-kufri? Apa yang menyebabkan dia kafir? Kok bisa dia berbuat kafir? وقال بعض العلماء, sebagian ulama berkata, inna hadza min babit ta'ajjubi. Ini adalah termasuk bentuk ketakjuban, keheranan. Kok bisa mereka kafir? Padahal sudah banyak nikmat yang Allah berikan. Diberi akal, dikirimkan rasul, diturunkan kitab, diberi petunjuk oleh Allah. Kok bisa mereka bisa menjadi kafir? Ini suatu hal yang menakjubkan. Allah telah berikan perangkat-perangkat yang banyak yang memudahkan mereka untuk beriman. Tapi kenapa justru banyak yang memilih kafir? Inna hada min babit ta'ajub. Kata sebagian ulama, ini bentuk ketakjuban, keheranan. Ya'ni ma a'zama kufrah. Begitu besar kekafirannya. Wa innama kana kufrul insan aziman li'anna allaha a'tahu aqlan. Kekafiran manusia itu adalah suatu hal yang besar karena Allah telah memberikan kepadanya akal. Wa arsala ilaihi ar-rusula. Allah juga telah mengutus para rasul. Wa anzala alaihi al-kutuba. Allah juga turunkan kitab-kitab. Wa amaddahu bi kulli ma yahtaju ilaihi ila at-tasdiq. Dan Allah telah berikan fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan yang memerlukan untuk dibenarkan. Artinya benar-benar meyakinkan bahwa itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi banyak kemudahan untuk beriman. Nah, wa ma'a dhalika kafara fa yakunu kufruhu 'aziman. Tapi meskipun sudah diberi sekian banyak kemudahan untuk beriman, mereka kafir, sehingga kekafiran mereka itu adalah suatu hal yang besar. Nah, jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa ma di sini, ma akfaroh, ma itu istifhamiyah. Ada yang menyatakan ma di sini adalah ma ta'ajjubiyah. Ma yang berupa pertanyaan atau ma yang bermakna ketakjuban. Wal farqu bainal qawlain, perbedaan antara dua pendapat ini, annahu 'alal qawlil awwal takunu ma istifhamiyah. Perbedaan antara dua pendapat ini bahwa pada pendapat pertama ma di sini adalah istifhamiyah berupa pertanyaan. Ai man ladzi akfarah? Apa yang membuat mereka kafir? Wa 'alal qawli tsani takunu ta'ajjubiyah, yakni ajaban lahu. Kaifa kafara ma'a anna kulla syai'in mutawaffir ladayhi fi bayanil haqqi wal huda. Pendapat yang kedua adalah ma yang maknanya ta'ajjubiyah, ungkapan keheranan, ungkapan ketakjuban. Artinya, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan. Bagaimana mereka bisa kafir padahal segala sesuatu berlimpah ada pada dirinya dalam menjelaskan kebenaran dan petunjuk. Nah, akal Allah beri, akal yang sehat akan melihat bahwa ajaran Islam itu benar. Karena ajaran dari Nabi itu tidak bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia. Nah, akal akan cenderung menerima kalau sehat. Cuma kalau tidak sehat, ini akan menolak. Nah, kalau sudah kena penyakit di hatinya, di otaknya, kena banyak syubhat, akan melihat bahwa ajaran Islam itu tidak baik, hawa nafsu. Tapi orang yang masih sehat akalnya, sehat fitrahnya, akan mudah menerima al-haq. Nah, wal kufru huna yashmal kulla anwa'il kufri. Kekafiran di sini mencakup semua macam jenis kekafiran. Wa minhu inkarul ba'thi fa inna katsiran minal kuffar kadzabu bil ba'thi. Di antara bentuk kekafiran di sini adalah mengingkari kebangkitan. Kebangkitan setelah kematian. Karena kebanyakan orang-orang kafir, mereka mendustakan kebangkitan. Waqalu, dan mereka berkata, la yumkin an yub'athun nas ba'da an kanat idhaman ramiman. Kata mereka, orang-orang yang menentang kebangkitan setelah kematian, tidak mungkin manusia dibangkitkan lagi setelah tulang-tulang mereka itu hancur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wa daraba lana mathala, dan orang kafir itu membuat permisalan dengan kami. Wa nasiya khalqah, dia melupakan asal penciptaan dia. Qala, dia berkata, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang bisa, yang mampu menghidupkan tulang yang sudah hancur? Orang mati tertimbun tanah, sudah hancur tulang belulangnya, hancur berkeping-keping, hancur lebur, siapa yang bisa? Nah, mereka ini mengejek, merendahkan, memperolok-olok ajaran Nabi, dan mereka menganggap Allah tidak mampu untuk membangkitkan. Surah Yasin ayat 78. Walihada qal, karena itu Allah Ta'ala berfirman, min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah ciptakan dia? Allah ciptakan manusia dari apa? Diingatkan lagi oleh Allah. Istifham takrir. Ini adalah bentuk istifham, pertanyaan yang sifatnya takrir, untuk mengokohkan atau menguatkan. Ya. Lima ya'ti ba'dahu, karena ada kata atau kalimat setelahnya, ayat setelahnya. Fi qawlihi min nutfatin khalaqahu. Diciptakan dari nutfah, dari air mani. Yakni, maksudnya, anta ayyuhal insan kaifa takfuru bil ba'thi. Engkau wahai manusia, bagaimana engkau bisa kafir, mengkufuri kebangkitan? Min ayyi syai'in khuliqta, engkau itu tercipta dari apa? Alam tukhlaq min al-adam, lam takun syai'an madhkura min qablu, fawajadta wasirta insanan. Bukankah engkau tercipta dari tidak ada, dan engkau tidak disebut sebelumnya, tidak pernah diingat? Dulu engkau tidak ada. Bukan hanya tidak ada, namamu belum ada. Namamu belum disebut sama sekali. Hal ata 'alal insani haynun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ayat pertama dari surah Al-Insan. Tidakkah datang kepada manusia masa hin minat dahri, di masa-masa terdahulu, lam yakun syai'an madhkura, mereka tidak pernah disebut sebelumnya. Misalkan namanya adalah Ali atau Hamid, namanya Hamid ini dulu tidak pernah orang tahu bahwa dia Hamid, karena dia belum ada, bahkan orang tuanya pun belum ada, kakeknya belum ada. Nah, bagaimana bisa disebut Hamid? Nah, ada masa-masa dahulu ketika dia masih tidak diingat oleh siapapun, tidak pernah disebut namanya. Nah, min qablu, sebelumnya, fawajadta wasirta insanan, kemudian engkau menjadi seorang manusia. Fakaifa takfuru bil ba'thi, bagaimana engkau bisa kafir terhadap kebangkitan? Walihada qal, karena itu Allah berfirman, min nutfatin khalaqahu, dari nutfah, dari air mani. Khalaqahu, dia menciptakannya, Allah menciptakannya. Wan nutfatu hiya fil asli al-ma' al-qalil. Nutfah itu, air mani itu, asalnya adalah air yang sedikit. Wal muradu bihi huna ma'ur rajul ad-dafiq alladhi yukhriju min baini sulbi, alladhi yukhriju min baini sulbi wa tara'ib, yulqihi fi rahimil mar'ah fatahmil. Yang dimaksud di sini adalah air mani seorang laki-laki yang dipancarkan, ad-dafiq yang dipancarkan, alladhi yukhriju min baini sulbi wa tara'ib, yang keluar dari tulang sulbi, yang keluar di antara, keluarnya itu dari antara tulang sulbi dengan tulang dada. Tulang sulbi itu tulang punggung, tulang dada yang di depan. Keluarnya itu dari dalam tubuhnya. Asal keluarnya itu dari dalam tubuhnya, yang keluarnya itu antara tulang punggung dengan tulang dada. Berarti dari dalam tubuh. Yulqihi fi rahimil mar'ah, yang dilemparkan atau dikeluarkan, dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita, rahim istrinya. Fatahmil, kemudian hamillah wanita itu. Faqaddarahu, kemudian Allah mentakdirkan, menentukan takdirnya, kadarnya. Ayja'alahu muqaddaran, muqaddaran atwara. Artinya Allah jadikan dia memiliki kadar beberapa tahapan, fase dalam hidupnya. Nutfah, thumma alaqah, thumma mudghah. Dari nutfah, air mani, kemudian alaqah, segumpal darah. Thumma mudghah, kemudian segumpal daging. Kama fil hadithis sahih an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ini ada ya dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan hadis kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-sadiqul masduq, padahal beliau adalah manusia yang jujur dan bisa dipercaya. Faqala, dan beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal darah semisal dengan itu. Semisal dengan itu artinya 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal daging dalam kadar waktu yang sama seperti itu, yaitu 40 hari juga. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, kemudian diutusnya malaikat. Allah mengutus malaikat meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat, 4 hal. Dikat birizkihi, dicatat rizkinya, wa ajalihi, ajalnya dicatat, wa amalihi, amalannya seperti apa, wa syaqiyun aw sa'idun, dan dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia, celaka kalau dia masuk ke dalam an-nar nanti, dan bahagia, beruntung kalau dia masuk ke dalam jannah. Kalau dia beriman dan bertakwa di dunia, insya Allah dia akan bahagia di akhirat. dia akan bahagia di akhirat. Kalau dia kafir atau munafik, ya, dia akan masuk ke dalam an-nar, sengsara, syaqiyun, sengsara. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak selain dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan-amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hingga jarak antara dia dengan surga seakan-akan tinggal satu hasta, dekat sudah. Sudah dekat. Kalau dalam riwayat lain dinyatakan fima yabdu linnas, yang nampak di manusia, dia itu melakukan amalan penduduk surga. Sering ke masjid, ya, berbuat baik. Itu yang fima yabdu linnas, yang nampak pada manusia. Maka ini kebanyakan terjadi pada orang yang tidak ikhlas. Nah, tidak ikhlas, nampaknya dia baik, tapi sebenarnya hatinya tidak demikian. Orang-orang munafik kebanyakan. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian didahului oleh catatan takdir kitab dia. Fayamalu bi'amali ahli nar, dia kemudian beramal dengan amalan penduduk nar. Fayadkhulaha, dia masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai antara dia dengan neraka itu sudah seperti tinggal satu hasta. Satu hasta itu dari siku tangan sampai ujung jari tangan. Itu satu hasta. Dhira. Fayasbiqu alaihi kitab, kemudian dia didahului oleh kitab, catatan takdir dia. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga hingga masuk ke dalamnya. Ya, ada orang banyak maksiat, tapi kemudian dia dapat hidayah di akhir hayat. Atau dia kafir sepanjang hidupnya, banyak berbuat dosa. Kemudian dia masuk Islam, bertaubat, masuk Islam, sedikit amal, setelah itu meninggal. Nah, hadis ini catatan kaki diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Qadar, dalam kitab Al-Qadar. Fal insanu muqaddarun fi batni ummihi min man alladhi yuqaddiru hadha at-taqdir. Maka manusia itu ditakdirkan sejak dari ketika berada di perut ibunya, siapa yang mentakdirkannya? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mani alladhi yusilu ilaihi ma yanmubihi minad dam, alladhi yattasil bihi biwasitati surrah min dami ummih. Siapa yang menyampaikan kepadanya gizi yang bisa membuat dia tumbuh berkembang dari darah yang bersambung dengan perantaraan tali pusat dari darah ibunya. Nah, janin itu dapat makan dari ibunya. Terhubung dengan tali pusar. Siapa yang mampu berbuat demikian? Illallah azza wa jalla, selain Allah. Tidak ada yang mampu kecuali Allah azza wa jalla. Walihada qal, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma sabila yassarah. Kemudian jalan apa? Jalan keluar dari rahim ibunya, yassarahu. Allah mudahkan dia untuk keluar, janin itu. As-sabil huna bima'na tariq. Sabil di sini maknanya adalah jalan. Yakni yassara lahu at-tariq liyakhruja min batni ummihi ila 'alamil mushahadah. Allah mudahkan dia untuk keluar dari perut ibunya menuju alam yang dia bisa menyaksikan. Insyaallah. Jadi hukum asalnya orang itu mudah keluar, mudah lahir. Karena yang memberi kemudahan itu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sabila yassara. Kemudian jalan untuk keluar dari rahim ibu sehingga dia lahir ke dunia itu Allah mudahkan. Jadi masya Allah kalau di Indonesia angka operasi sesar pada kehamilan itu sangat besar, sangat banyak orang lahir, orang hamil, wanita hamil nanti mereka banyak yang tidak normal lahirnya. Padahal Allah mudahkan untuk bisa lahir secara normal. Nah, kadang ditakut-takuti sama dokter juga. Ini kalau tidak dilahirkan dengan sesar nanti akan begini, begini, begini. Kadang memang dokternya itu objektif dalam menilai. Tapi tidak sedikit juga yang dalam hal itu kadang bermudah-mudahan. Nah, maka perlu dilihat dokternya. Amanah atau tidak, profesional atau tidak. Nah, itu perlu dilihat. Kadang dokter meminta harus dioperasi sesar ini. Tapi ternyata bisa lahir normal ditangani oleh bidan. Ditangani oleh tenaga medis yang lain. Yang membantu dokter. Normal, secara normal. Karena secara asal, ثُمَّ سَبِيلَ يَسَّرَ. Jalan untuk keluar itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيَسَّرَ لَهُ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Dan Allah mudahkan juga setelah itu apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami berikan petunjuk kepadanya kepada an-najdain. An-najdain itu bisa ada ahli tafsir yang menafsirkan dua jalan. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Ada yang mengartikan najdain itu dua payudara. Payudara ibu untuk menyusu bagi seorang anak yang baru keluar. Anak yang bayi. Yassara lahu thadiyai ummih yataghadza bihima. Dimudahkan anak itu sudah diberi ilham, diberi insting oleh Allah untuk langsung mencari payudara ibunya, menyusu pada ibunya agar dengan susuan itu dia mendapatkan gizi. Jadi itu gizi terbaik, gizi yang terbaik untuk anak. وَيَسَّرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فُتِحَ لَهُ مِنْ خَزَائِنِ الرِّزْقِ. Dan Allah mudahkan setelahnya dengan perbendaharaan-perbendaharaan rizki yang dibukakan oleh Allah. Masya Allah, begitu banyak kebaikan Allah kepada kita, kepada manusia yang kita tidak bisa menghitungnya. Kita dari dalam perut ibu kita dimudahkan keluar. Setelah di luar diberi petunjuk untuk menyusu sebagai gizi terbaik. Setelah itu berangkat beranjak dewasa, ya, diberi kemudahan untuk dapat rizki. وَيَسَّرَ لَهُ فَوْقَ هَذَا كُلَّهُ وَمَا هُوَ أَهَمْ وَهُوَ طَرِيقُ الْهُدَى وَالْفَلَحِ. Dan Allah juga mudahkan baginya nikmat yang di atas itu. Bukan hanya nikmat makan, minum, rizki, tempat tinggal. Bukan hanya itu. Ada yang nikmat yang di atas itu. Lebih dari itu. Dan lebih penting lagi. وَهُوَ أَهَمْ. Lebih penting. وَهُوَ طَرِيقُ الْهُدَى وَالْفَلَاحِ. Itu adalah jalan petunjuk dan keberuntungan. وَذَلِكَ بِمَا أُرْسِلَ إِلَيْهِ مِنَ الرِّسَالَاتِ. Yaitu diutusnya para rasul. وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ. Dan diturunkan kitab-kitab. Nah, baik, mungkin sampai di sini kita di jadi kita hanya sampai di ayat ke-20 ya. Jadi kita malam ini menyelesaikan tafsir dari ayat ke-17 sampai ayat yang ke-20. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, kita di file PDF-nya sampai di halaman 66 bagian atas. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan lagi dari ayat yang ke-21. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada soalan atau pertanyaan atau mungkin masukan jika ada penyampaian saya yang salah. Nah, tafadhalu, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, ana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana Saud, Ustaz. Afwan. Ana Saud. Saud, nah. Saud. Ustaz, ana tanya berkenaan dengan yang pasal empat hal tu, maksudnya menentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, yang ditentukan, yang malaikat meniupkan roh ke dalamnya dan dia diperintah untuk empat hal tu, Ustaz, kan? Nah. Rezekinya, ajalnya, amalnya, itu boleh, bisa diubah ya, Ustaz? Kenapa? Boleh? Maksudnya bisa diubah lah takdir itu. Nah, secara asal dia sama dengan di lauhul mahfuz. Nah, tapi menurut sebagian ulama, kadangkala ada yang sedikit berbeda pada orang-orang tertentu. Nah, yang tidak bisa berubah sama sekali adalah yang ada di lauhul mahfuz, itu tidak akan berubah. Jadi takdir itu ada takdir yang berlaku takdir am, pencatatan takdir yang berlaku umum sekali, yaitu pencatatan takdir seluruh makhluk di lauhil mahfud 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini berlaku umum. Ada takdir umri, pencatatan takdir berdasarkan usia seseorang. Ini yang tadi disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang malaikat yang diperintah oleh Allah ketika diciptakannya ruh. Mayoritas apa yang dituliskan malaikat ini sama dengan yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau di Lauhil Mahfuz memang hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi yang ditulis oleh malaikat itu untuk orang itu, satu orang itu mayoritas kebanyakannya sama dengan Lauhil Mahfuz. Nah, demikian juga ada takdir sanawi, takdir tertulis setiap tahun. Penulisannya adalah pada setiap Lailatul Qadar. Tertulis takdir yang berlangsung untuk setahun ke depan. Nah, ada takdir yaumi, ada penulisan-tulisan takdir lain, harian. Nah, tapi semua ini rujukan utamanya adalah pada di Lauhil Mahfuz. Hampir semuanya sama dengan yang di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang salah kecuali beberapa hal yang Allah kehendaki. Di situ malaikat kadang menyangka orang ini, "Wah, di catatan saya dia mestinya sudah meninggal. Tapi kenapa dia masih hidup?" Nah, itu karena mungkin dia menyambung silaturahmi, ya, melakukan amalan-amalan yang menjadi sebab bertambah usia. Sesungguhnya pertambahan usia dia itu kalau di Lauhil Mahfuz tidak ada perubahan. Allah yang Maha Tahu bahwasanya usianya ini memang tidak berubah. Tidak berubah. Tapi malaikat menyangka ini waktunya sudah meninggal ya di catatannya. Nah, tapi ternyata ada pertambahan. ada pertambahan usia. Itu hanya diketahui oleh Allah. Bahwa takdir yang ada di Lauhul Mahfudz yang tertulis 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tidak akan berubah. Sebagaimana hadis Nabi dalam riwayat At-Tirmidzi, Rufi'atil aqlam jaffatish shuhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Nah, baik. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullah khair. Nah Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Nah, betul. Ada ikhwan yang bertanya tentang lafaz azan yang sekarang kita biasa bacakan sekarang ini, sallu fi rihal ataupun sallu fi buyutikum ataupun yang semisal, ya. Itu di mana bacaannya Ustaz? Apakah setelah hayat solat ataupun selepas habis azan? Ataupun bagaimana Ustaz yang rajihnya? Ya. Ada beberapa riwayat dalam hadis yang sahih. Ada riwayat yang menyatakan Ibnu Abbas menyatakan kepada muadzin, jangan ucapkan hayya 'alas shalah, tapi ganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Ada juga sebagian ulama menyatakan boleh dibaca semua dulu adzan secara lengkap terlebih dahulu, kemudian di akhir setelah la ilaha illallah baru mengucapkan sallu fi buyutikum. Nah, ini ada pendapat yang lain. Insya Allah keduanya boleh diamalkan. Tapi yang mungkin sebaiknya dilakukan adalah seperti dalam hadis Ibn Abbas itu, hayya 'alas shalahnya diganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Nah, jadi hayya 'alas shalah tidak perlu. Tidak perlu memanggil orang hayya 'alas shalah, mari ke sini untuk sholat. Mari ke masjid ini untuk sholat. Itu diganti menjadi sallu fi rihalikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian setelah itu hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, setelah bertakbir, setelah selesai itu baru la ilaha illallah. Nah. Ustaz, jazakallah khair. Ada satu soalan lagi, Ustaz? Nah, betul. Yang umum kita biasa kita tahu untuk bacaan zikir pagi dan petang ataupun pagi dan sore ketika baca Sayyidul Istighfar. Nah. Boleh enggak kalau ada yang bertanya, boleh enggak dibaca ketika di malam hari Ustaz? Dia membiasakan baca di malam hari sebelum maghrib. Bukan enggak dia dia ada masa untuk baca waktu sore tapi dia sengaja nak baca lepas maghrib. Boleh enggak Ustaz? Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari, dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu an, ketika Nabi menyebutkan Sayyidul Istighfar, disebutkan di situ wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar dari waktu malam, minal layi, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan apa yang dia ucapkan, dia menghayati maknanya dengan benar, berusaha menjalankan konsekuensinya, famata qabla an yusbiha, sebelum waktu subuh dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk jannah, penghuni surga. Ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, disebut minal lail, dari waktu malam. Sehingga yang benar untuk Sayyidul Istighfar itu dibaca setelah maghrib, di waktu malam. Karena maghrib itu al-lail minal maghrib ilal subhi, sampai subuh. Malam itu adalah ketika orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Nah, karena Quran menyatakan tsumma atimmus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakan sempurnakan puasamu sampai datang waktu malam. Nah, sedangkan Sayyidul Istighfar dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Syaddad bin Aus, wa man qalaha minal lail, barang siapa yang mengucapkannya di waktu malam. Di malam itu kapan saja dibaca, di antara maghrib sampai subuh. Nah, kalau dia baca sebelum maghrib, maka belum masuk malam. Walaupun sebenarnya Sayyidul Istighfar itu mau kita baca, kita senggang, kita baca saat kita di perjalanan, saat kita sedang duduk, saat kita berbaring, itu bagus. Istighfar yang terbaik, boleh. Tapi kalau ingin mengejar keutamaan itu, barang siapa yang membacanya di waktu malam, yakin dengannya dan meninggal sebelum datang waktu subuh, dia termasuk penghuni surga. Kalau dia ingin mendapatkan keutamaan itu, bacalah di waktu setelah maghrib, di waktu malam. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.